Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, bersyukur kita di hari yang berbahagia ini kita dapat bersua di hadapan Ma'idatul Rahman, hidangan Tuhan yang penuh kasih, Al-Quranul Karim, agar rohani kita bertambah sehat, agar rohani kita bertambah kuat. Hari ini Allah mengingatkan kepada kita bagaimana dulu kita diciptakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata 'izama, fa kasawnal 'izama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian dari air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini masih terkait erat dengan ayat sebelumnya, ayat 12, 13 dan hari ini 14 dari surat Al-Mu'minun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Baru air mani itu pada ayat 14 melekat. Artinya bahwa manusia pertama Adam alaihissalam itu diciptakan dari tanah. Begitu juga dengan istrinya Hawa, diciptakan dari tanah atau dari tulang rusuk. Apa yang diciptakan Allah berupa satu pasang manusia, Adam dan Hawa, kemudianlah lahirlah anak-anak yang melalui kelahiran normal, tidak lagi dari tanah. Yang itu disebutkan Allah pada ayat 13, dari air mani di dalam tempat yang kokoh. Air mani yang masuk ke dalam rahim ibu. Dan kemudian ayat 14 mengatakan air mani sperma yang tadi sebelumnya ada jutaan mau lahir, kemudian hanya satu ya saja yang melekat di indung telur, dan indung telur ini akhirnya melekat. Maka disebutkan kami jadikan sesuatu yang melekat, alaqah, melekat bagaikan kecebong yang melekat di tembok. Kemudian kecebong ini menjadi besar. Kami jadikan segumpal daging, alaqah mudghah. Jadilah proses bayi sudah mulai nampak di situ. Sudah ada mulai bentuk kepalanya, badannya, kaki dan tangannya. Tetapi mata dan hidungnya akan bergerak. Fa khalaqnal mudghata 'izama. Dari daging tadi baru tumbuh ada tulang belulang. Proses tulang belulang ini membuat ibu merasa ditendang-tendang oleh cabang bayi yang ada di dalam perut. Tulang itu dilapisi lagi dengan daging. Akhirnya ansya'nahu khalqan akhar. Jadilah seorang bayi. Jadilah kita. Jadilah Zainal Arifin. Jadilah Fajrul Haq. Jadilah ibu-ibu dan bapak-bapak yang dulu berstatus bayi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tetap saja semua ini tidak membuat kita hanya berterima kasih kepada ayah dan ibu kita, tetapi di balik itu semua ada kuasa Allah. Allah lah yang menciptakan. Allah lah yang memproses dari sperma menjadi alaqah, menjadi mudghah, fakasawnal izama, lahma, kemudian jadilah seorang bayi. Ini semua adalah anugerah Allah yang terbesar bagi kita. Dia telah menghidupkan kita, menciptakan kita, dan memberi rezeki pada kita. Maka wajar kalau kita menghargai kehidupan ini. Ada Ustaz Fajrul Haq, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji hari ini adalah ayat yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kekuasaan atau kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang bagaimana proses penciptaan manusia pertama dari sekumpal darah. Dalam kajian ayat ini, setelah menjadi segumpal darah, Allah jadikan tulang belulang. Setelah Allah jadikan tulang, Allah bungkus tulang tersebut dengan daging. Kemudian Allah ciptakan ciptaan yang betul-betul sempurna. Maka Allah mengatakan dari akhir ayat 14 dari surah Al-Mu'minun, yaitu fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha pencipta yang telah menciptakan manusia yang paling baik, penciptaannya yang paling baik. Di sini ayat yang sebelumnya dimulai dengan kata-kata summa. Di ayat 13 yang sebelumnya yang telah kita kaji. Kemudian di ayat yang ke-14 dari surah Al-Mu'minun dimulai dengan kata-kata summa. Kemudian di ayat 14 itu juga terdapat kata-kata summa. Ini adalah dalam bahasa Arabnya litarahi. Artinya Allah menciptakan melalui proses disiplin keilmuan. Maka proses itu pun tidak dapat orang membuatnya seperti itu. Hanya sudah dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala proses seperti itu tanpa harus tanpa harus keluar duit ataupun keluar biaya, tenaga dan lain sebagainya. Karena itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kata-kata summa ini berkali-kali? Hanya untuk menegaskan supaya orang-orang kafir yang tidak percaya tentang hal ini percaya, atau bagi orang yang beriman lalai harus percaya kata-kata ini, layaknya seperti surah At-Takasur dengan selalu mengucapkan summa kalla kalla summa kalla. Ini adalah kata-kata summa tersebut di samping litarohi atau untuk proses berurut. Di samping itu juga adalah untuk menekankan bahwasanya Allah lah yang paling baik, yang menciptakan segala sesuatunya, tidak saja manusia. Begitu saja, nah. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 14 ini ditutup Allah dengan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang menciptakan paling baik. Allah sebaik-baik pencipta. Dia menciptakan manusia pada ayat 12, 13, 14 ini. Dan itu lebih dari sekedar menciptakan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Manusia adalah makhluk yang mulia. Mulia karena apa? Karena di samping unsur-unsur yang kita sebutkan tadi, dari sperma, sperma berubah menjadi sesuatu yang melekat, melekat menjadi segumpal daging, segumpal daging diantaranya jadi tulang belulang dibungkus lagi dengan daging, menjadilah kita bayi. Tidak saja sampai di situ, tapi Allah meniupkan ruhnya kepada manusia secara langsung. Jadi manusia di samping unsur materi, juga terdapat unsur rohani dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu fiha min ruhi. Kami tiupkan dia dengan ruhku, dengan ruh Allah. Maka manusia bukanlah kumpulan dari daging dan tulang semata, tapi ada jiwa, ada soul. Maka kemuliaan manusia tidak hanya terletak pada tubuh dan jasadnya, tapi kemuliaan manusia apabila jiwa, raga, rohaninya melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman. Jiwa, rohaninya, ruhnya membuat dia berempati antar sesama. Dengan demikian, berbahagialah kita sebagai manusia karena kita mulia bukan saja karena unsur materi kita, tetapi di sana ada unsur rohani dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.